السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian Sahih Muslim. Kita masuk kepada bab ke-61, bab taharati juludil maitah bittibar, bab sucinya kulit bangkai disebabkan oleh dibar. Dibar itu adalah menyamaknya. Dibar adalah menyamaknya. Ada beberapa hadis di dalam bab ini. Hadis 806. Wa hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr al-Adnan wa Ibn Abi Umar jami'an an Ibn Uyayna qala Yahya akhbarana Sufyan bin Uyayna an Az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdillah an Ibn Abbas qala تصدق على مولات لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها dengan sanad kepada Abu Abdah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan ada yang memberikan sedekah terhadap perempuan bekas budak atau perempuan muda bekas budak perempuan Maimunah. Apa yang dihadiahkan? Seekor kambing. Disedekahkan seekor kambing. Famatat, lalu kambing itu mati. Famarra biha Rasulullah SAW. Lalu Nabi melewati kambing yang bangkai tadi mati. Dan mereka yang lain juga maksudnya dia mereka nah mati ini mereka menarik kambing bangkai ini untuk dibuang. Lalu lewat di hadapan mereka, lalu Nabi mengatakan, "Halla akhadtu ihaba? Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Fadabartumuhu fantabartum bih, lantas kalian menyamaknya, lalu kalian pun mengambil manfaat dengannya. Waqalu, mereka mengatakan, inna maitah, bahwasanya kambing ini adalah bangkai. Lalu Nabi mengatakan, innama hurrima akluha, hanya saja yang diharamkan itu adalah makannya. Makan bangkai haram, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi melihat atau melewati seekor kambing yang ditarik oleh orang untuk mau dibuang. Lalu Nabi mengatakan, kenapa tidak ambilkan kulitnya sehingga bisa bermanfaat, ya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan didibak, disimak, atau disamak. Lalu sahabat tidak melakukan itu karena dia adalah bangkai. Nabi mengatakan yang haram itu memakan. طيب حديث بريكوتنيا حديث 807 وحدثني أبو الطاهر wa Harmalatu qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarana Yunus bin Syihab an Ubaidillah bin Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada syatan mitatan u'tiyatha mawladun limaymunata min as-sadaqati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها masih kembali dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan kambing yang sudah menjadi bangkai. Lalu kambing itu awalnya adalah diberikan kepada bekas budak Maimunah dari sedekah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya? Sahabat mengatakan bahwasanya dia adalah bangkai. Nabi menjelaskan yang diharapkan itu adalah memakannya. Hadis 808 sangat yang berulang. Hadis 809 masih kembali dengan sanad Ibnu Abbas, maksudnya Rasulullah SAW melewati seekor kambing matruhah yang terkapar. Wa'tiyataha mawladun limaymunah, maksudnya kambing itu tadi adalah pemberian yang diberikan kepada mawladun, yaitu bekas budak perempuan yang Maimunah, minas sadaqah, dari sedekah. Ya, ini dari sedekah. Uqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala akhadu ihala fadamahu fattafa'u bihi. Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya dan mereka penyamanya kemudian mereka mengambil manfaatnya. Hadis 810 hadatsana أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني خالد مندوحين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخذت الإهلام فاستمتعتم به. Dengan saya kepada Ibn Abbas bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha mengatakannya bahwa dajinah itu maknanya adalah kambing. Ada seekor kambing milik dari salah seorang istri Nabi mati. Lalu semua sahabat katakan, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu kalian mengambilkan manfaat atau bersenang dengannya? Ya. Kemudian hadis berikutnya masih dengan hadis yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibn Abbas Rasulullah SAW melewati kambing miliknya Maula dan Maimunah, dan Nabi mengatakan kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya. Kemudian masih dari Ibn Abbas, sebetul Rasulullah SAW kul idha dubira ilahu faqat tahur, apabila kulit itu sudah disucikan atau didibar ya, atau disamar, sungguh dia telah menjadi suci. Tadi bangkai najis, setelah dia dibawa, dia menjadi suci. 813 masih berulang, sangatnya. 814 ada tanda Ishaq bin Mansur, wa Abu Bakr bin Yasir, Ibn Ishaq. Qala Abu Bakr hadatan, wa qala Ibn Mansur akhbarana. Abu Ibnu Rabi' wa'ala Yahya Ibnu Ayyub an Yazid bin Abi Habib anna Abu Khair haddathahu qala ra'aytu 'Amr bin Wa'la as-Sabai fa'ulam famasisuhu. Wala ma'ana al-muslim tamas tamas tamasuhu. Qad sa'atu Abdullah bin Abbas qultu inna nahuru fi maghrib wa ma'ana al-barbar wal majus nu'ta bil kamshi قد ذبحوه ونحن لا نقول ذبائحه ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الولد. قال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لبانه طهوره. موصلنا إلي دري ابن وعلا bahwa saudara dari Abu Khair yang mengatakan aku melihat Ibnu Wa'la Farwan mesti sepuluh. Farwan itu maknanya sebenarnya total. Ya, artinya adalah baju kulit ya. Ya, dia kulitnya. Farwa itu adalah kulit. Jadi bahwasanya ra'aitu 'ala ibnu wa'ala as-sabahi farwa. Aku melihat di badannya ibnu wa'ala as-sabahi ada kulit. Jadi maksudnya berarti baju kulit. Famasistu, aku sentuh. Oh, kenapa ada tamasuhu? Kenapa kamu menyentuhnya? Qad sa'altu Ibn Abbas, aku telah menanyakan Ibn Abbas. Qultu, ya, aku mengatakan inna naqulu fil maghrib, kami berada di Morocco, wa ma'ana al-barbaru wal majus, bersama kami ada bangsa barbar dan orang majus. Mu'ta bil kabshi qad dhabahu, kami diberi kambing yang telah mereka sembelih. Wanhan la naqulu dhabaihahu, kami tidak memakan sembelihan mereka karena mereka adalah orang musyrik. Wa yatuna bis-siqa, mereka membawa kami tabung air, penyimpan air. Siqa itu penyimpan air yang terbuat dari kulit. Ya ja'aluna fihi al-wadak, mereka letakkan di dalamnya lemak. Lemak ya. Faqala Ibn Abbas, lalu Ibn Abbas mengatakan qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kami pun telah menanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala dibahu tahuruhu. Yaitu mensuci atau menyamarnya itu adalah mensucikan kulit itu. Sama itu itulah adalah untuk mensuci proses apa? Untuk dalam rangka mensucikannya. Jadi diambil dari sini daging yang tidak boleh dimakan, tapi sama mereka ya adalah membolehkan untuk dipakai. Pokoknya kalau seandainya kulit itu sudah disama, maka menjadi suci. Kemudian hadis 815 masih dari Ibnu Abbas dari Abi Khair, hatta qala hatta dari Ibnu Wa'ad as-Sab'i qala sa'atu Abdullah bin Abbas qultu inna kunna fi al-maghrib fa natina al-majus bi asqiya fi al-ma'a wa al-badal fa qala ishra fa qultu ara'yu tawahu fa qala Ibnu Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tibahu tahuru. Dari Abu Khair dia menceritakan bahwasanya Wa'ala as-Sabai, Ibnu Wa'ala as-Sabai menceritakan kepada dia bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apa katanya, kami di Maghrib, di Maroko, orang Majusi datang di membawa tempat air, di dalamnya air dan minyak. Tempat itu terbuat dari kulit. Lalu Ibn Abbas mengatakan isya, minumlah air itu. Ya. Fakultu Ibn Wa'lah dia mengatakan ara'yun tarahu. Apakah ini adalah pendapatmu? Kamu suruh saya minum ini, apakah itu hanya pendapatmu? Lalu Ibn Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda di bawah tohu. Itu menyamarnya itulah membersihkan atau mensucikan. Baik. Jadi pembahasan kita pada pagi ini dari hadis-hadis yang kita baca tadi adalah tentang hukum kulit yang telah disamar. Terjadi perbedaan pada ulama. Di dalam menyamak kulit bangkai dan kesuciannya dengan sama itu terbagi menjadi 7 pendapat, 7 mazhab. Mazhab yang pertama atau pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i, bahwasanya yaqulu bintibaha jami'ul julud, jami'ul julud al-maitah illa al-kalba wal-khinzir wal-mutawallida min ahdihima ghairi. Mazhab Imam Syafi'i itu seluruh kulit bangkai suci dengan proses disamak, kecuali anjing dan babi dan apapun yang bersumber darinya. Wa'udhu bid-diwara, bersih dia dengan disama itu. Tahrul jildi, zahrul jildi, zahir jildi wa batinuhu, akan suci lahir dan batin, luarnya dan dalamnya. Okay. wa yajuzu isti'malu fil ashya'il ma'i'ah wal yabisah, boleh dipakai untuk sesuatu yang cair atau yang kering. Wa nafaqa bainal ma'kul lahmi wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara yang halal dimakan dengan yang tidak halal dimakan. Ya, kalau begitu menurutnya kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, kulit apalagi, kulit singa, selain dari anjing dan babi, kalau disama halal, suci dia, ya, suci. Secara lahir dan batin atau luar dan dalam. Kalau luar itu untuk yang kering, dalam untuk yang cair. Maka kalau seandainya ada orang yang memakai buah penyimpan air dari kulit ular, menurut Imam Syafi'i boleh. Berarti ikan pinggang dari kulit ular dan yang lainnya tas dari kulit ular, maka menurut Syafi'i itu boleh. Ya, kecuali misalkan kulit babi atau kulit anjing. Baik, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, madzhab kedua, la'ayatuhu syai'un minal junudi bittibar. Pendapat kedua ini, tidak ada sesuatu pun yang disucikan oleh samak. Ya, berarti langsung sekali pakai itu tidak boleh. Kambing ke, sapi ke, atau apa. Ya, apalagi yang tidak halal dimakan tadi. Pendapat yang ketiga, cuma yang ketiga, ya tuhur bittiba juru makbulin lahmi walayakur wajuh, suci dengan disama kulit yang dagingnya dimakan dan tidak suci untuk hewan yang lain. Berarti dibedakan. Wa huwa madhhabu Auza'i, ini adalah pendapat dari Auza'i, Ibnu Mab, dan yang lain. Pendapat yang ketiga, ya tuhur junubu jami'il maitat illa khazir, seluruh kulit bangkai bersih kecuali babi. Berarti kulit bangkai anjing pun ya, menurut pendapat ini adalah suci. Ya, ini adalah madzhab Abi Hanifah. Madzhab yang kelima, yaqul jami' illa annahu yaqra ila al-zahiru duna batin. Bahwasanya semuanya suci, hanya saja suci lahirnya, batinnya bagian dalam tidak. Kalau dia suci bagian luar, wajah manusia yang bisa dudulan mahalilan, itu dipakai dalam barang-barang yang kering, tidak boleh dipakai kalau seandainya cairan. Wajahlah alaih nafihi, solat di atas tikar itu, bukan di dalam tikar. Yani berarti bukan di bagian dalamnya. Wahada Umar Umar termasuk fikih atas Abi Anhu. Ini adalah pendapat Umar yang terkenal, yang masyhur di kalangan mereka. Yang keenam, yang berjami walhalul khizra batina, seluruhnya suci sampai-sampai anjing dan babi itu kalau sudah disama suci. Mana dalilnya? Di bawah mutong diambil begitu saja. Ini adalah madzhab Dawud wa Ahlu Dhuhr. Diambil teks hadis yang mengatakan di bawah mutong disama itu ada mensucikannya. Mau babi pun disama bersih. Itu menurut dia atau suci. Yang ketujuh, anu minta fawujul di berita itu indah itu tubuh tutba wujud setiap mahu firman Allah bahayana dihabis. Bahwasanya kulit bangkai bisa diambil manfaatnya walaupun tidak disapa. Nah, ini lagi pendapat dari sebelumnya. Ini pokoknya bisa dipakai walaupun tidak bisa. Ya. Boleh dipakai di benda cair dan benda kering. Dan ini adalah pendapat yang mandi. Pendapat yang mandi. Maka kalau kita lihat, kalau orang kulit yang dibuat oleh orang Majusi boleh, ya? Karena tadi orang Majusi atau Mubarak dijawab oleh Nabas di bawah tubuh, tapi sembelihannya bangkai nggak boleh kalau sembelihannya, ya sembelihannya haram dimakan. Tapi kalau kulitnya boleh bersih. Tapi pembahasannya, apakah boleh dimakan kulitnya? Kan tadi suci. Kulit bangkai setelah disamak, suci dia. Boleh tidak dimakan? Misalkan kulitnya tadi sudah suci kan? Lalu digorengnya. Ya, jadi kerupuk ya. Lalu boleh tidak dimakan? Di mazhab Syafi'i terdapat tiga pendapat. Pendapat yang tersahih enggak boleh. Enggak boleh dimakan. Kesucian kulit dengan disama boleh kita mengambil manfaat dari kulit itu. Kita pakai wadah untuk makan, tempat duduk, tempat sholat, maka itu boleh. Bila khilaf, tidak ada perbedaan. Wahai itu subayuhu, apakah boleh dijual? Menurut Mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang terkuat boleh. Ya, pendapat yang sahih. Jadi kalau bisnis kulit, walaupun itu sudah pakai tadinya, tapi sudah disama, maka itu adalah boleh dijual, boleh dimanfaatkan, boleh pakai. Apa namanya? Dipakai untuk kering atau untuk basah. Menurut Mazhab Syafi'i, selagi anjing dan babi, maka semuanya boleh dengan riba. Nah. Jadi mazhab Syafi'i lebih luas. Kalau ini Syekh Ibn Utsaimin, dia berpendapat tidak. Dia hanya membatasi bangkai dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Misalnya mau ada yang bertanya? Ya. Ya, sama itu pertama kita hilangkan daging-daging yang tersisa. Ya, lemak-lemaknya dihilangkan. Di sini ada penjelasan bagaimana sama. Ya, kita lanjutkan sedikit. يجوز الدباء بكل شيء ينشف فقرات الجلد ويطيب ويطيب ويمنع من ورود الفساد عليه. Boleh menyamak itu dengan segala sesuatu yang menyebabkan sisa-sisa kulit itu kering, ya, dikeringkan pakai alat yang bisa menghalangi rusaknya kulit, membusuk. Jadi sesuatu yang dia lakukan kering sisa-sisanya sehingga tidak membusuk. Boleh jadi dengan kulit-kulit delima, kulit delima, atau alat-alat lain. Kalau sekarang kan alat kimia yang dipakai, ya. Kalau dulu mungkin dengan diasam dulu, kemudian dikasih yang lain, kemudian dikeringkan, kemudian dikasih lagi, kemudian dikeringkan, gitu ya. Nah, itu adalah wabah banget dengan audio dan file dengan memakai alat obat-obatan, ya, obat-obat yang suci. Menurut Syafi'iyah, wala yahsulu bitashmis ad-dam. Tidak cukup dengan menjemurnya saja. Eh? Tapi harus dengan sesuatu yang diterima. Saya masih ingat apa? Kalau kakek saya dulu kalau sudah habis lebaran haji, itu dia apa namanya, dia punya papan, ya, untuk melegakan apa namanya kulit, dan itu kan kulit hasil sembelihan. Kalau kulit hasil sembelihan itu yang suci, ya, mau nggak disamakan digoreng langsung boleh. Nah, tapi kalau seandainya dia bangkai, dia harus ada proses. Boleh dipakai, jadi tidak terbuang begitu saja. Dagingnya nggak boleh, dagingnya harus dibuang karena haram. Nah, jadi ada alat yang dipakai, ya, untuk menjadikan dia apa namanya menjadi kering. Ada yang kasih garam, kemudian alat-alat yang lain. Sehingga ketika ada dalil yang mengatakan tiba-tiba tahu menyamanya adalah proses menyusui, mencucikan, mensucikannya. Siapapun melakukannya, ya, siapapun melakukan. Orang Majusi itu melakukan boleh, menurut pandangan Ibn Abbas dengan dia mengambil dalil keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.